rayunan. Hatiku gamit duta karuan, memikirkan nasib seseorang. Setelah aku meloncat pertama, segera berdiri depan pintu. Pandangan tetap lurus ke depan, sikap eksis jangan dilupakan. Payung sudah mengembang, segera periksa kiri kanan. Hindari tabrakan sama kawan, tarik kemudi depan belakang. Payung tidak mengembang, segera cabut payung cadangan. Bila itu pun tidak mengembang, jangan ragu ataupun bimbang, payung pasti mengembang. Kaki rapat kepala simpan, kaki rapat kepala simpan, kaki rapat kepala simpan, siap pulang.